إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufiknya. Kembali malam hari ini Allah taala pertemukan kita di kajian tafaqquh fi dinillah, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang kita inginkan dan kita mengharapkan menjadi sebab kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi sebab tumbuhnya rasa khauf kita kepada Allah dan cinta kita kepada Allah serta Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, semoga hadirnya kita di majelis ilmu termasuk bagian dari amal saleh, amal ibadah yang kita mengharapkan pahala kelak insyaallah subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, melanjutkan kajian kita membaca kitab Samailun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau As-Sama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Kita masuk di bab yang ke-38. Bab majaa fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi samar. Bab yang menjelaskan tentang ucapan baginda Rasul alaihi wasallam tentang as-samar. As-samar yakni berbincang-bincang, bercengkerama setelah sholat isya. Dan ini bab setelahnya ada kaitannya nanti, yakni hukum begadang malam dan juga tidurnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah jazakumullah khairan, as-samar atau juga as-sahr, bercengkrama begadang malam, datang dalam hadis Rasul alaihi wasallam. Sebelum kita baca hadis yang disebutnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di antaranya juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin bab karahatul hadis ba'dal isya, dibencinya atau makruhnya pembicaraan, berbicara, ngobrol, bercengkrama setelah sholat isya. Datang dari hadis Abi Barzah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Anna Rasulullah SAW kana yakrahu an-nauma qabla al-isya. Bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya. Yang disebutkan oleh para ulama di antara hikmahnya adalah khawatirkan nanti tidak bisa hadir di sholat jamaah isya. Nah, wal hadis ba'daha, dan mengadakan perbincangan setelah sholat isya, termasuk yang dimakruhkan oleh Rasul, yang dibenci oleh Rasul adalah perbincangan setelah sholat isya. Dan ini yang diterangkan oleh para ulama, ada beberapa hal yang diperkecualikan. secara hukum makruh. Namun ketika lil hajah wa lil maslahah, karena adanya kebutuhan dan adanya maslahah, maka boleh. Nah, bolehnya ya sesuai dengan tingkat maslahah dan faedahnya. Di antaranya yang diperbolehkan adalah maslahah diniyah, maslahah agama, musyawarah. Nah, misalnya kajian, taklim, maslahah diniyah, murojaah ilmu, sebagaimana jawaban oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau biasa begadang untuk murojaah ilmu. Termasuk yang diperkecualikan boleh berbincang-bincang ba'da isya adalah suami istri, perbincangan suami istri. Nah, saat-saat yang terlebih ketika suami banyak aktivitas di luar rumah siang harinya, sehingga waktu yang strategis istilahnya, adalah ba'da isya. Sehingga di sini ikhwan jazakumullah yang termasuk disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di bab ke-38 ini, hadis tentang bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mengadakan perbincangan, pembicaraan dengan istri Rasul alaihi salatu wasallam ba'da isya menjelang tidur. Nah, yang akan kita baca yang nanti bab berikutnya tentang masalah begadang dan bagaimana tidurnya Rasul alaihi salatu wasallam, yang akan kita sebutkan setelah kita baca hadis-hadisnya. Pembicaraan ba'da isya yang menjadi muskilah sehingga menjadi perkara yang makruh, bahkan bisa jadi masuk pada yang haram ketika itu menuntut begadang yang kemudian mengorbankan seseorang untuk tidak bisa menunaikan sholat subuh di waktunya, bahkan meninggalkan berjamaah sholat subuh. Dan minimalnya adalah hilangnya kesempatan bagi dia mendapatkan keutamaan sepertiga akhir malam. Yang nanti akan kita sebutkan keutamaannya insyaallah taala. Al-Imam Al-Qadim rahimahullah taala dalam kitab Miftah dari Sa'adah belum mengatakan wa awalun nahar wa samsu bi manzilati sabab wa akhiruhu bi manzilati sayhuhatihi wa hadha amrun ma'lumun bi tajrubah wa man sabba 'ala shay'in sab'ai fa ma yakunu minal insan fi awal yawm yang sahibu ala baqiyati inna syaton panasyatun wa in kasalan fakasalun. Awalun nahar wa sams, awal siang hari, dari pagi disertai dengan yang matahari, itu seperti kedudukannya masa muda, masa energik, masa kuat. Nah, sementara akhirnya, terakhir itu seperti kedudukannya masa tua, orang tua. Sudah, ya ini waktu untuk banyak istirahat. Ini perkara yang artinya diketahui syarat tajrubah. Kalau dia menggunakan masa mudanya untuk beraktivitas, sabar deh. Dia pun kekuatannya akan bertahan dan bisa awet muda. Masa-masa beraktivitas di siang hari. Adapun kalau dia menggunakannya sisanya malahan, sisa-sisa istirahat malahan, nanti dipenuhi kelemahan. Akan cenderung lemah. Inna syaitan fanasal minka salan pakasal. Maka jika dia kalau di masa mudanya itu dipenuhi dengan kesemangatan, maka dia akan jalani hari-hari dan usianya dengan penuh semangat. Tapi kalau dia bermalas-malasan, berlemah-lemahan, nanti ya malas jadinya. Tidak menghasilkan kegiatan yang maksimal bagi hidup dia. Sehingga siang hari gunakan semaksimal mungkin untuk aktivitas. Malam istirahat. Jangan lagi begadang. Jangan lagi berlarut-larut malam. Kecuali ada hal-hal kepentingan yang itu bermanfaat memang. Secara jinia, secara agama, secara duniawiah yang memang tidak bisa ditinggal. Lebih abdul untuk cepat istirahat. Mengejar keutamaan sepertiga akhir malam. Kemudian mengisi besoknya dengan penuh semangat lagi. Kalau tidak, pagi dalam keadaan sudah lemah badannya, kemudian untuk mengisi hari-harinya dengan kemalasan. Babnya sekarang ikhwan izni Allah, yaitu bagaimana pendapat Rasul alaihi wasallam tentang as-samar. Mengadakan perbincangan, percakapan, bercengkrama ba'da isya. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana al-Hasan ibn Sabah al-Bazzar qala haddatsana Abu Nadir qala haddatsana Abu Aqil az-Zakafi Abdullah bin Aqil an Mujahid an Sya'bi an Masruq an Aisyata qalat dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin nisa'ahu haditsan. Rasulullah sallam pada satu malam mengadakan perbincangan dengan istri-istri beliau. Faqalat imra'atun minhunna. Maka berkatalah salah satu istri dari istri Rasul alaihissalam, ka'annal hadis hadis khurafah. Sepertinya pembicaraan yang disampaikan oleh Rasul adalah hadis khurafah. Hadis khurafah. Faqala atadruna ma khurafah? Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian apa itu khurafah? Inna khurafata kana rajulan min udrah asarathul jinnu fil jahiliyati famakasa fihim dahra summa radduhu ilal insi fakana yuhadisun nasa bima ra'a fihi minal ajib faqala nas hadisu khurafah. Tahukah kalian khurafah? Yang jamaknya kalau kita kenal khurafat. Sesungguhnya khurafah itu dulu seorang laki-laki dari Bani Udrah. Yang ditahan oleh jin. Di zaman jahiliyah. Maka dia tinggal di kalangan bangsa jin Dahron. Waktu yang panjang, setahun. Kemudian para jin mengembalikan dia ke bangsa manusia lagi. Fakana yuhadditsun nas, sehingga orang itu yang sempat tinggal sekian lama di kalangan bangsa Jin itu berbicara, mengadakan pembicaraan dengan orang-orang bima ra'afihim, dengan perkara-perkara yang dia lihat di tengah-tengah kalangan Jin, minal a'ajib, dari perkara-perkara yang ajib, yang mengherankan, yang aneh-aneh. Nah, yang aneh-aneh. Faqala an-nas, maka mulailah orang kemudian mengatakan hadis khurafat. Ini pembicaraan khurafat. Nah. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Hadis ini secara sanad, selain dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di kitab beliau ini, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di Musnad beliau, nomor hadis 25244. Pada sanadnya ada seorang rawi namanya Mujalid bin Sa'id, dan dia dihukumi lemah. Kata Imam Mukasir di kitab Al-Bidayah wa Nihayah, setelah membawakan hadis ini, beliau mengatakan wa huwa min gharaibil ahadis. Ini termasuk hadis-hadis gharib, hadis-hadis yang aneh. Wa fihi nakarah, padanya ada perkara yang mungkar. Wa Mujalid bin Sa'id yatakallamuna fihi, sementara rawi bernama Mujalid bin Sa'id itu dibicarakan di kalangan para ulama. Artinya lemah hadisnya. Sehingga secara sanad hadis ini adalah dhaif dan dilemahkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Hadis Dhaifah. Di antara perkara yang menunjukkan mungkarnya hadis ini adalah satu perkara yang diingkari ketika disebutkan di sini istri Rasul alaihi wasallam, di antara istri Rasul alaihi wasallam menyatakan pembicaraan Rasul adalah pembicaraan khurafat. Ka'anna hadis-hadis khurafat. Ketika yakni Rasulullah SAW bercengkrama dengan mereka, ada salah satu yang ini hadis khurafat. Baru kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, tahukah kalian apa itu khurafat? Ini satu perkara yang diingkari. Bagaimana mungkin istri Rasul alaihi wasallam menghukumi pembicaraan Rasul alaihi wasallam adalah pembicaraan khurafat. Nah, adapun Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah membawakan hadis ini. Ini yang menjadi sahih adalah sekiranya hadis ini sahih, maka menunjukkan bahwasanya Rasul alaihi wasallam malam hari bercengkrama, berbincang-bincang dengan istri. Nah, ini pendapat para ulama bahwasanya termasuk yang bolehnya as-samar, keluar dari larangan as-samar, larangan untuk mengadakan pembicaraan, perbincangan di malam hari ba'da isya, diperkecualikan adalah as-samar rajul ma'azawjatihi, perbincangan seorang suami dengan istrinya. Itu perkara yang diperbolehkan. Nah, masa pulang kerja udah sore, makan maghrib, kemudian sampai isya, balik-balik isya langsung tidur. Nah, gak ada pembicaraan sama istrinya, gak ada waktu. Makanya waktu ba'da isya itu boleh yang termasuk dengan hajah, yakni dengan kebutuhan, adanya kebutuhan seorang suami, termasuk waktu yang bagus bercengkrama dengan istrinya, termasuk waktu yang juga bagus yakni memberikan tarbiyah, pendidikan bagi istrinya, nasihat bagi istrinya, menanyakan keadaan mana rumahnya, anak-anaknya dan sehari diskusi dengan istrinya. Nah, memberikan masukan-masukan barakalakum yang memang umumnya laki-laki siang hari adalah aktivitas di luar rumah sehingga jarang di rumah, maka waktu ba'da isya, waktu kesempatan untuk bertemu bercengkrama dengan istrinya. Barakallahu. Adapun dari si hadis adalah hadis yang lemah, hanya saja istilah khurafat ini adalah mencocoki apa yang digunakan oleh para ulama. Istilah khurafat. Al-Imam Ibn Mandur di kitab Lisanul Arab, Komus Lisanul Arab, beliau menjelaskan ayurida bil khurafat al-maudu'ah min al-hadis al-lail ajra'um ala kulli ma yukadibuna min al-ahadis wa ala kulli ma yustamlahu wa itu ajabu bi minhu. Yang dimaksudkan khurafat dalam hadis di atas adalah cerita-cerita malam yang dibuat-buat. Istilah khurafat ini yang awalnya tadi, kalau menurut hadis adalah dulu ada seorang laki-laki namanya khurafah, sehingga ketika dia cerita karena balik dari alam jin, ceritanya yang aneh-aneh, sehingga disebut hadis khurafat. Sehingga menjadi identik bagi sebuah cerita-cerita yang mengandung kedustaan. Cerita-cerita aneh yang dibuat-buat. Sehingga sebagian ulama mengatakan al-khurafah ay al-i'tiqadat al-batilah. Khurafat itu adalah keyakinan-keyakinan batil. Yang suka dibumbui dengan kedustaan mengada-ada. Dan seringnya gandengannya dengan takhayul. Takhayul dan khurafat. Karena ada unsur, yakni kedustaan. Kedustaan. Dalam hal akidah dikatakan khurafat, yakni akidah-akidah al-batilah. Yang batil. Ini secara penggunaan bahasa istilah khurafat itu perkara yang masyhur di kalangan para ulama. Ditetapkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun secara hadis, hadis ini lemah. Tetapi secara istilah penggunaan masyhur dengan istilah khurafat itu digunakan oleh para ulama menunjukkan perkara-perkara yang yakni mengandung kedustaan, mengandung perkara-perkara yang aneh, yang tidak nyata, yang mungkar, khurafat. Qala rahmallahu ta'ala haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Isa ibn Yunus an Hisam ibn Urwah an akhihi Abdullah ibn Urwah an Aisyah radhu anha qalat jalasat ihda asrata imra'atan wa ta'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min ahbari azwajihinna shay'a. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang panjang ini, hadis panjang yang disebut dengan hadis Ummu Zar, kisah yang dicetak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan jalasat ihda asrata imra'atan, sedang mengadakan pertemuan duduk-duduk itu 11 orang wanita. Wa ta'ahadna wa ta'aqadna, yang mereka sepakat. Sepakat alla yaktumna min ahbari azwajina, untuk tidak nutup-nutupin, tidak menyembunyikan berita tentang suami-suami mereka sedikit pun. 11 orang kumpul perempuan untuk sepakat, yuk kita cerita tentang suami. Jangan ditutup-tutupi keadaan suaminya masing-masing. 11 wanita. Hadis ini ikhwan jazani Allah dikenal dengan hadis Ummu Zar. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hal tersebut, Rasulullah SAW dengar. Nah, dengarkan sampai selesai panjang ceritanya Aisyah. Sampai di akhir nanti Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kedudukan diriku di sisimu itu seperti kedudukannya Abu Zar di sisi Ummu Zar. Nah, bagaimana kisahnya Ummu Zar bersama Abu Zar ini? Nah, dan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Nah, disebutkan sebelumnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi di sini, pembicaraan Aisyah itu dilaksanakan di malam. Cerita Aisyah. Ada 11 wanita yang kumpul, duduk-duduk itu cerita. Gimana sepakat, ayo kita cerita sama, tentang suami-suami kita. Jangan nutup-nutupi sosial. Yang ke-11-nya nanti adalah, wanita yang ke-11 itu adalah Ummu Zar. Namanya disebut Ummu Zar. Nah, yang keadaan suaminya adalah spesial. Sifatnya ceritanya nanti sehingga Rasul alaihissalam memperumpamakan diri beliau, nah, seperti Abu Zar sisi Aisyah. Nah, kalau kita belum selesai pada pertemuan ini, nanti kita lanjut karena panjang. Faqalatil ula, maka berkatalah perempuan yang pertama, giliran yang pertama, Zawji lahmun jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Nah, ini termasuk ya ikhwan, hadis ini masuk pada hadis yang gharaib. Gharibnya bukan gharib hadisnya, tapi gharaib al-fat. Lafadznya banyak gharib. Jarang dipakai lafadznya itu. Sehingga cenderung harus kita lihat kamus. Cenderung harus melihat keterangan para ulama. Apa maksudnya ini? Karena bahasanya itu bahasa bukan pada umumnya. Nah, seperti di sini, ini semacam kiasan. Zawjilah munjamalin ghassin. Suamiku yang wanita pertama cerita itu lah mujamalin wasin, daging unta yang kurus. Memberikan gambaran tentang suaminya. Nah, ala ro'si jabalin wa'rin, sudah seperti daging unta yang kurus di atas puncak gunung yang susah didaki. La sahlun fayurtaqa, tidak mudah untuk didaki, wala saminun fayuntaqal. Nah, dan tidak gemuk unta tersebut sehingga enggak bisa diajak untuk pindah. Kalau untanya kuat gemukan, diajak pindah-pindah bawa barang beban pun kuat. Nah, ini yang pertama. Kita selesaikan hadisnya dulu. Apa maksudnya nanti kita. Qolatisaniya. Yang kedua bercerita. Zawjila abusu khabarohu. Inni akhafu ala adarohu. In adkuruhu adkur ujarohu wabu ujarohu. Yang kedua cerita. Suamiku la abusu khabarohu. Aku tidak akan menyebarkan beritanya. Kenapa? Inni akhafu alla adarahu. Aku khawatir, aku khawatir tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. In adkurahu adkur ujarahu wa ujarahu. Nah, Jika aku menyebutkannya, aku sekedar menyebutkan, ya ini sebatas urat wajahnya dan urat perutnya. Nah, ini apa maksudnya ya? Bikin penasaran aja. Tapi, nah ini di kalangan wanita kala itu, mereka orang Arab paham itu maksudnya. Nah, kita baca dulu, biar antum penasaran ya Allah. Qolatis Salisah. Yang ketiga lagi bicara. Zawjil asannaku in antik utollak. Wa in askut u'allak. Tipe yang ketiga lain lagi. Suamiku asannak. Nah, orang yang buruk akhlaknya. Kalau aku bicara tentang dia, utolak. Nanti ditalak atau dicerai. Sementara aku kalau diamkan, u'allak. Aku digantung, enggak jelas posisiku. Ini yang ketiga. Apa maksudnya? Tunggu. Qolat, kita baca selesai dulu. Qolatir Rabi'ah. Yang keempat, tipe suaminya adalah zauji kalaili tihamah la harun wala qarrun wala makhafata wala sam. Suamiku itu seperti malam gunung Tihamah. Nah, Tihamani nau. Artinya tenang gitu, senyap. La harun wala qarrun. Enggak panas juga enggak dingin. Nah. Enggak ada hangatnya juga enggak ada dinginnya, sejuknya. Wala makhafata wala sama. Tidak ada yang ditakutkan dan wala sama dan tidak ada yang dibosankan. Ini yang keempat. Ini tipe positif atau negatif ya kira-kira? Kalau diterjemahkan begitu aja ini. Qolatil Khamisah. Yang kelima menyampaikan. Zawji indaqala fahida. Wa in kharaja asida. Wa la yas'alu amma ahida. Sementara suamiku, kata yang perempuan yang kelima, ini kalau masuk, dia seperti macan kumbang. Wa in kharaja asida. Kalau dia keluar, seperti singa. Nah. Wala yas'alu amma ahida. Dan dia tidak pernah bertanya tentang apa-apa yang ada di ada dalam rumahnya. Apa maksudnya juga ini? Qolatis Sadisah. Yang keenam. Perempuan yang keenam bilang. Zawji in akala laffa. Wa in sariba istaffa. Wa in toja'a iltaffa wala yulijul kaffa liya'lamal bassa. Nah, ini secara bahasa itu bagus sebenarnya. Kayak pantun ini, kayak susunan apa? Syair juga ya. Nah. Suamiku kalau makan lafa rakus. Wa in sariba kalau dia minum istaffa. Sekali tegak. Wa in taja'a iltaffa. Nah, kalau dia tidur pulas sendirian. Nah, wa la yulijul kaffa liya'lamal bassa. Dan dia tidak pernah memasukkan tangan untuk dia mengetahui yakni keadaan istrinya. Itu yang keenam. Qolatis Sabi'ah. Yang ketujuh. Zauji ayaya au goyaya'u tobaqa'u kullu da'in lahu da'un sajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Yang ketujuh bilang, suamiku ayaya. Nah, goyaya. Dungu. Nah, tobaqah. Ya, semakna. Bodoh. Kullu da'in lahu da'un. Setiap da'in lahu da'un. Nah, setiap penyakit milik dia ada. Sajjaki au fallaki. Sajjaki melukai kepalamu atau fallaki melukai tubuhmu. Au jam'aku lanlaki atau semuanya. Nah. Ini ngeri kalau ini. Ketujuh. Nah. Qolati samina, yang ke-8. Zaujil masu masu arnab. Warihu rihu zarnab. Nah. Kayaknya yang mulai ke-8 nih, yang 1 sampai 7 tadi kayaknya ada ngeri-ngerinya. Nanti akan kita tahu. Yang ke-8, nah ini mulai bagus ya. Zauji masu masul arnab. Suamiku, nah sentuhannya sentuhan seperti kelinci. Nah, lembut gitu. Warihu rihu zarnab. Dan aromanya aroma yang harum. Nah, gambarannya ini. Qolatitasya. Yang ke-9. Zauji rafi'ul imad. Tawilun nijad. Adimur ramad. Qaribul baiti minan nad. Kalau yang tadi sebata. Kalau ini serbandal gitu. Nah. Suamiku rafi'ul imad. Nah. Tinggi. Imad. Ya ini tiangnya. Nah. Suamiku adalah rafi'ul imad. Tinggi tiang. Tawilun nijad. Panjang sarung pedangnya. Berarti rumahnya tinggi. Menunjukkan. Ini juga pembesar atau bangsawan. Bodinya juga tinggi. Tawilun nijad. Panjang sarung pedangnya. Kalau sarung pedangnya ya orangnya mesti tinggi. Nah, masa orangnya pendek. Sarung pedangnya panjang. Susah bawanya. Adimur ramad. Nah. Banyak abunya. Abu pembakarannya. Nah, ini gambaran. Nanti akan kita tahu apa maksudnya. Qaribul baiti minan nad. Rumahnya dekat dari kebaikan. Nah, subhanallah. Artinya orangnya adalah adim romat, menunjukkan banyak abunya, artinya sering mengadakan hidangan, memberikan hidangan kepada orang. Qolatil asir. Yang ke-10. Zauji malikun wa ma malikun. Malikun khairun min dalik. Lahu ibilin kasiratu mabarik. Qalilatu masyarih. Ida sami'na sautal mizhari aikonna annahunna hawalik. Suamiku malikun. Nah, raja. Gambarannya juga raja. Wa ma malik. Nah, tahukah raja itu? Malikun khairun min dalik. Raja yang lebih baik daripada itu. Subhanallah. Lahu ibilin katsirat. Dia punya unta yang banyak. Al-mabarik. Nah, tempat menderumnya. Untanya banyak. Qalilatul masyarif. Yang sedikit digembalakan. Ida sami'na sautal mizhari. Unta-unta itu kalau mendengar suara pisau, aikonna annahun hawalik. Mereka sudah yakin bahwasanya mereka akan disembelih. Nah, menunjukkan dermawan. Sembelih unta. Qolatil hadiyah asrata. Yang ke-11, wanita 11, yang terakhir. Nah, ini yang diperumpamakan Rasul alaihi wasallam untuk diri beliau kepada Aisyah. Zauji Abu Zar'in wa ma Abu Zar. Suamiku adalah Abu Zar. Wa ma Abu Zar. Tahukah apa itu Abu Zar? Anas min hulyin udunayya. Orang yang perhiasan kedua telingaku. Nah, ngasih perhiasan di kedua telinga beliau istrinya. Wa mala'a min sahmin adudayya, dan yang memenuhi daging yakni tangan, apa ini? Lengan, lengan tanganku. Nah, adud. Berarti kupen, tahu kupen ya? Dikasih maisah sejahtera lah, sehingga gemuk istrinya ini kabarannya. Wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi, dia pun membahagiakan diriku. Nah, fa bajjahat ilayya nafsi, sehingga aku pun merasakan yakni kebahagiaan pada diriku. Wajadani fi ahli gunaimatin bisikin, faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munakkin. Dia mendapati diriku di keluarga gunaimatin bisikin. Nah, yang kehidupannya sebelumnya adalah susah, umuzarnya. Kemudian dia menjadikan aku di keluarga yang banyak memiliki kuda, wa atitin dan unta, wa da'isin dan tanaman, wa munakin serta hewan ternak. Di gambaran umuzar dulu dari keluarga enam kekurangan, kemudian diambil oleh Abu Zar dengan kehidupan yang enam banyak memiliki hewan ternak. Fa indahu aqul fala uqabbahu wa arqudu fa atasabbahu wa asrabu fa ataqamma'u. Maka di sisinya aku mengatakan fala uqabbah, aku tidak pernah dijelekkan. Wa arqudu fa atasabbah. Nah, dan aku pun bisa tidur. Nah, di siang, di awal siang. Dan aku bisa minum sehingga aku pun puas. Ummu Abi Zar, fama Ummu Abi Zar. Masih kelanjutan deh, yang wanita ke-11. Ummu Zar, cerita beliau sendiri. Ummu Abi Zar, ibunya yakni Abi Zar, berarti mertuanya. Fama Ummu Abi Zar, siapakah ibunya Abu Zar? Hukumuha rodahun wa baituha fasahun. Hartanya banyak, rumahnya luas. Ini ibu mertuanya. Ibnu Abi Zar, fama Ibnu Abi Zar. Sekarang anaknya Abu Zar. Nah, siapa anaknya Abu Zar? Artinya berarti ketika beliau dinikahi, Ummu Zar dinikahi oleh Abu Zar, Abu Zar sudah punya anak bawaan dari istrinya sebelumnya. Fat majauhu kamasalis satbah wa tusbi'uhu dira'ul jafrah. Nah, tempat tidurnya anaknya Abu Zar ini kamasalis satbah. Nah, seperti permisalannya adalah matras kecil. Nah, enggak makan butuh banyak tempat. Wa tusbi'u dira'ul jafrah, cukup mengenyangkan dia. Nah, yakni daging kakinya kambing. Makannya enggak banyak, enggak susah. Bintu Abi Zar, sekarang anak perempuannya Abu Zar, sama bintu Abi Zar. Bagaimana anak perempuannya Abu Zar? Berarti punya anak bawaan laki maupun perempuan. Tau abiha wa tau ummiha, seorang yang taat kepada bapaknya dan taat kepada ibunya. Mil'u kisaiha, yang banyak dipenuhi pakaiannya. Wa ghaidu jarotiha, sehingga membuat iri tetangganya. Jariyatu Abi Zar, sekarang pembantunya Abu Zar. Fama jariyatu Abi Zar, bagaimana pembantunya Abu Zar? La tabussu hadisana tabsisan, wala tunakkisu miratana tangkisan, wala tamla'u baitana ta'kisan. Pembantunya Abu Zara itu tidak menyebarkan berita tentang rumah tangga Abu Zara. Nah, tidak juga berkhianat. Nah, terhadap apa yang ditinggalkan oleh Abu Zar di rumahnya. Wala tamla'u baitana ta'sisan, dan tidak memenuhi di rumah kami yakni sampah. Jadi pembantunya masya Allah bagus. Qalat kharaja Abu Zar wa autabu tum khalu falakia imra'atan ma'aha waladani laha kalfahdain. Cuman ini akhir cerita antara Abu Zar dan Ummu Zar. Ummu Zar cerita, suatu kali Abu Zar keluar. Nah, autobat tumuhadu membawa wadah untuk memerah susu. Nah, namun di perjalanan dia ketemu seorang perempuan yang membawa dua anak laki-laki. Kalfahdain, seperti dua macan kumbang. Dua anak laki-laki masih kecil. Yang abani mintahti khasriha birum manatain fatallaqani wa nakahaha. Dua anak kecilnya itu di bawah enam susuan keduanya. Nah, maka ternyata Abu Zara ini kecantol. Nah, naksir sama perempuan tersebut. Dinikahi akhirnya. Fatallaqani wa nakaha. Akhirnya Abu Zar-nya menceraikan diriku dan menikahi perempuan yang tadi. Fanakahtu ba'dahu rajulan saria. Setelah itu aku pun nikah lagi Ummu Zar ini dengan seorang bangsawan. Seorang bangsawan. Raqiba saria, yang dia mengendarai kuda. Wa akhada khatiya, yang membawa tombak, menunjukkan perkasa gagah orangnya bangsawan. Wa roha alayya na'man saria. Nah, dan memberikan hiburan kepadaku dengan kenikmatan yang banyak. Nah, hidupnya ya ini enak. Wa atani min kulli raihatin zaujan, dan memberikan kepadaku setiap bau. Nah, yang menyenangkan sebagai seorang istri. Wa qala kuli ummi zar'in wa miri ahlaki lau jama'tu kula sa'in aqtanihi ma balawa azwar aniyati abis zar. Dia suamiku yang tadi yang kedua itu, yang setelah dicerai itu seorang bangsawan tadi, dia mengatakan kuli ummi zar' wa miri ahlaki, makanlah wahai ummu zar', berilah seluruh keluargamu. Kata Abu Ummu Zar', kalau sekiranya aku kumpulkan semua yang dia berikan kepadaku, nah, ma balawa azwar aniyati abizar, itu belum bisa sampai nah periuk paling kecilnya Abu Zar. Masya Allah. Artinya apa? Dia belum bisa move on sama Abu Zar. Abu Zar belum ada yang ngalahkan. Nah, suami yang keduanya tadi padahal sudah sedemikian, sudah bangsawan, memberikan kecukupan, sudah pokoknya kesenangan dan sebagainya, dia masih bilang, nah kalaulah aku kumpulkan pemberian dia, suaminya yang sekarang itu pun belum bisa sampai memenuhi yakni periuk paling kecilnya Abu Zar. Nah, beliau masih ngacungin Abu Zar lebih zen. Qalat Aisyah mengatakan, faqala li Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, kuntu lagi ka Abi Zar in li Ummi Zar. Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, kata Aisyah, aku nah bagi engkau seperti Abu Zar terhadap Ummu Zar. Nah, diriwayat berikutnya lengkapnya, bedanya kalau Ummu Abu Zara sampai menceraikan Ummu Zara, adapun aku tidak menceraikan dirimu. Nah, Kalau ini yang terakhir ini lebih sudah tergambar bagi antum. Nah, kita selesaikan, harapannya antum pulang itu seperti Abu Dzar itu. Makanya satu, dua, tiga tadi belum kita bahas dulu. Yang pahit-pahit itu. Nah, oleh-olehnya antum. Nah, nanti antum cerita yang Ummu Dzar aja ke istri ya. Pada Isa cerita tentang Ummu Dzar. Nah, nanti istri antum akan bilang, saya pengen kamu seperti Abu Dzar bagiku. Kan gitu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya faedah dari hadis ini dan makna yang belum kita sempat ya ini terangkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang ada salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.